guys, gue Anya Geraldine. Gue abis photoshoot buat konten olahraga. Dan tadi, di luar itu panas terik banget. Bayangin guys, foto sambil jogging jam 12 siang. Pokoknya gokil deh panasnya. Kru sama asisten gue sampai bolak-balik nanyain, "Nyak, gerah banget loh ini, gak apa-apa loh. Nyak, rambut lo aman, mau break dulu gak?" Gue sih no worries, gak pernah takut rambut berminyak. Kok bisa? Nah, buat lo yang penasaran, gue kasih tahu nih rahasianya. Gue pakai Zing Active Fresh baru. Anti dandruff shampoo dengan formula Energizing Lemon Mint yang aktif angkat minyak berlebih di kulit kepala dan bikin rambut gue super fresh seharian. Urusan ketombe, aman. Rambut bersih di semua sisi, thanks to Zing PTO. So guys, let's do more buat rambut kita. Gue, Anya Geraldine, udah pakai Zing Active Fresh. Kalau kalian kapan? Baru Zing Active Fresh. Ketombe dan rambut berminyak, no worries.